نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاشر المسلمين رحمكم الله جميعا الحمد لله kita masih melangsungkan pembahasan kitab Kitabut Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Kita meneruskan ucapan beliau rahimahullah pada syarah keterangan. Ya, kalau kelewatan dibilang ya. Qala rahimahullah wa inna ma yukhafu. Itu betul. Sampai situ. Dakhala al-jannah. Ya. Berarti sekarang wa inna ma yukhafu. Betul. Baik. Wa inna ma yukhafu 'ala al-mukhlis ay ya'tiya bi sayyi'atin rajihatin. Ini beliau membahas seputar orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Jadi dulu hanya pembahasan la ilallah. Yang orang mengucapkan la ilallah itu ada yang ikhlas, ada yang enggak. Paham ini? Selesai pembahasannya. Sekarang masuk ke pembahasan lebih khusus kepada orang mengucapkan la ilallah, dia ikhlas mengucapkan la ilallah. Bagaimana keadaan beliau atau keadaan orang seperti ini? Baik. Yang dikhawatirkan, ditakutkan atas orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, bahwa dia mendatangkan kejelekan yang lebih banyak daripada kebaikan. Ini yang dikhawatirkan, orang mengucapkan la ilallah yang ikhlas, tetapi dia banyak berbuat kejelekan daripada apa? Kebaikan. Ini yang khawatirkan. Fayud'ifu imanuhu atau fayud'afu imanuhu fala yakuluha bi ikhlasin wa yaqinin mani'in min jami'i sayyiat. Maka kemudian akan melemahkan imannya. Karena banyak kejelekan, pertama dia ikhlas mengucapkannya. Tapi karena banyak melakukan kejelekan lebih banyak daripada kebaikan, maka kemudian akan melemahkan imannya. Maka dia tidak mengucapkannya dengan ikhlas. Pertama ikhlas, kemudian karena kejelekannya banyak, maka dia mengucapkannya apa? Tidak ikhlas, tidak yakin. Yang bisa mencegah dari seluruh kejelekan-kejelekan. Wa yukhsha alaihi minasyirkil akbar wal asghar. Dan juga dikhawatirkan atas orang ini, dia melakukan syirik akbar dan juga syirik asghar. Fa in salima minal akbar, kalaupun seandainya dia selamat dari berbuat syirik akbar, syirik yang besar, baqiya ma'ahu minal asghar, maka masih tersisa padanya syirik apa? Asghar. Dan ingat, syirik asghar itu termasuk dosa besar pula, walaupun namanya asghar, itu dari sisi syiriknya. Dibandingkan dengan syirik akbar, dia asghar, tapi dari sisi dosa, dosa besar. Syirik asghar itu masuk dosa besar juga. Fa yud'ifu ila dzalik sayyi'atin tandammu ila hadzal syirk. Maka kemudian akan melemahkan kepada yang demikian itu kejelekan-kejelekan yang kemudian berkumpul dengan kesyirikan kecil. Jadi beliau membahas dosa-dosa yang lain selain syirik. Kalau orang itu selamat dari syirik akbar, tapi dia masih syirik asghar, bercampurlah kejelekan-kejelekan yang lain tadi, dosa-dosa yang lain itu dengan syirik apa? Asghar. Fayurajjihu atau fayurajjahu janibus sayyiat. Maka kemudian yang lebih mendominasi adalah sisi kejelekan. Sudah kejelekan-kejelekan dicampur dengan syirik asghar, maka yang lebih memberati apa? Kejelekan-kejelekan. Ya, syirik asghar itu kejelekan juga maksudnya. Baik. Fa inna sayyi'ata tud'iful iman wal yaqin. Karena kejelekan-kejelekan tadi itu akan melemahkan keimanan dan keyakinan. Melemahkan, tidak menghilangkan, melemahkan. Karena orang ijab ini sudah ikhlas, maka dia mengurangi, melemahkan. Fayud'if qaul atau fayud'afu qaul, dilemahkan pula ucapan la ilaha illallah. Fayamtani'ul ikhlas bil qalbi, maka akan mencegah dengan sebab lemahnya tadi, maka akan mencegah ikhlas di dalam hati. Fayasiru al-mutakallimu biha kalhadi awin na'im. Maka bisa menjadikan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah tadi, itu seperti orang yang berbicara dalam kondisi dia itu mengigau atau tidur. Jadi mengucapkan tapi seperti orang yang berucap tetapi dalam kondisi ngigau dan apa? Atau tidur. Bagaimana mas, orang yang mengucap tapi sedang ngigau, dia gak tahu apa yang diucapkan ya. Nah, itu seperti itu kata beliau. Au min yuhassin atau man yuhassin sautahu bi ayatin minal Qur'an min ghairi dzauqin wa halawatin. Atau bisa seperti orang yang membaguskan bacaan Al-Qur'an, suara dalam membaca Al-Qur'an ya, tanpa merasakan nikmatnya ayat-ayat tadi dan manisnya membaca ayat-ayat tadi. Seperti itu kurang lebih. Fa haula'i lam yaquluha bikamali sidq wa yaqin. Orang-orang seperti ini mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna daripada keyakinan dan kejujuran. Bal ya'tuna ba'daha bisayyatin tanqudu dzalik. Bahkan mereka mendatangkan setelah dari mengucapkan la ilaha illallah tadi kejelekan-kejelekan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Berarti beliau ini mengucapkan itu memberikan isyarat kepada kita tentang istiqamah di dalam mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, harusnya apa? Dia istiqamah dengan ucapan tersebut. Kalau dia tidak istiqamah, maka kejadiannya seperti ini. Justru kejelekan-kejelekan tadi itu bisa membalikan keadaan dia bertentangan dengan ucapan dia sendiri. Bal yakulunuha atau bal yakulunaha, bahkan mereka mengucapkan la ilaha itu min ghairi yaqinin wasidiqin, dengan tanpa yakin dan kejujuran. Wa yamutuna ala dalik, dan mereka meninggal dalam keadaan demikian. Walahum sayyatun kathiratun, bagi mereka memiliki kejelekan dosa yang banyak. Tamna'uhum min dukhulil jannah, yang sebab dosa yang banyak tadi itu mencegah mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, ini pembahasan. Kita belum menyimpulkan dulu. Kita baca lagi penjelasan selanjutnya. Qala rahimallahu wa idza kasurat dunubu thaqula 'ala lisan qauluha. Sekarang apabila banyak dosa itu, maka akan berat lisan itu mengucapkan la ilaha illallah. Itu konsekuensinya. Dosa semakin banyak, itu semakin berat orang mengucapkan la ilaha illallah. Bisa, tapi berat dia mengucapkan la ilaha illallah itu. Tidak ringan, tidak gampang. Karena dosa. Wa karihal amal saleh, dan dia membenci beramal saleh. Jadi amal saleh yang terbentang banyak, luas, itu tidak bisa diambil orang tersebut sebagai kesempatan. Berat. Yang tadinya sholat lima waktu itu, di waktu-waktu sholatnya dia memperhatikan untuk dia segera menjalani sholatnya, tapi di hari-hari ini terkadang dia sering meninggalkan waktu-waktu sholat itu sampai akhir dari waktu sholat dari sholat yang ada. Ya toh Mas ya. Yaitu karena apa? Ya demikianlah kondisi orang yang memiliki kejelekan yang banyak, berat dia. Wa saqula alaihi sama'al Qur'an, dan berat bagi dia untuk mendengar bacaan apa? Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an lebih rasa berat daripada mendengar nyanyian-nyanyian. Betul enggak, Mas? Apalagi muncul orang-orang yang dia senangi dari kalangan biduan atau bidua wanita. Apa bahasanya? Enggak sulit kan? Biduan, bidua wanita ini maksudnya. Nah, apalagi cocok dengan bahasanya, lagunya itu cocok karo bahasanya dalam bentuk bahasa Jawa. Nah, muncul, guys, tambah senang lagi. Iya, semakin berat mendengar ayat-ayat Allah, semakin senang dengan lagu-lagu yang ada. Terjadi enggak, Mas? Nah, ini Mas, naudzubillah min dzalik. Istabsyara bi dzikri ghairihi, tetapi dia, sedangkan dia bergembira ya dengan menyebutkan selainnya, selain daripada Al-Qur'an tadi. Wa tama'anna ilal batil, dia merasa tenang kepada kebatilan. Tenang dengan apa, Mas? Kebatilan. Tidak ada rasa gelisah, tenang. Wastahalla ar-rahas, dia berhias dengan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan kotor. Ya, hiasannya itu bukan hiasannya amal soleh, tapi perbuatan yang jelek. Rafas. Ya, rafas ini, ucapan ini mengandung kepada kekejian-kejian yang macam-macam. Entah itu, entah ini, pokoknya banyak rafas. Wa mukhalatah ahli al-batil, dan dia bercampur, berkumpul dengan ahli kebatilan, orang-orang yang melakukan kebatilan. Wa kariha mukhalatah ahli al-haq, dan dia tidak senang, tidak suka bercampur, berkumpul dengan orang-orang yang berada di atas apa? Kebenaran. Ya. Orang yang berada di atas kebenaran itu butuh istiqomah. Tidak sekedar hari pertama, hari kedua, tahun pertama, tahun kedua, enggak. Kalau dia di atas kebenaran, maka dia dibutuhkan istiqomah di atas kebenaran sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kalimat dari apa? Firman Allah itu menunjukkan bahwa kita itu dituntut istiqomah. Kalau sudah muslim, ya muslim sampai meninggal, itu istiqomah namanya. Kalau antum sudah berada di satu kebenaran, istiqomah di atas apa? Kebenaran. Jangan kemudian di akhir hayat hidup itu kita keluar dari kebenaran tadi. Ya. Fitnah ya. Fitnah itu banyak berlangsung dan berjalan di permukaan bumi ini. Badiru bil amal fitanan kaqita'il lail mudlima. Kata Nabi, bersegeralah kalian dengan amalan-amalan, amal soleh. Karena fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Fitnah itu datangnya seperti potongan-potongan malam. Potongan-potongan malam itu potongan gelap satu, gelap dua, potongan berkumpul, potongan-potongan ini menjadi apa? Gelap gulita. Fitnah itu seperti gelap gulita tadi, tidak memberikan cahaya. Yang batil menjadi apa? Hak, yang hak menjadi batil, itu fitnah sebabnya. Ya, sampai Nabi mengatakan dalam hadis itu, yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seorang laki-laki di waktu pagi harinya dia itu mu'min, tapi di keadaan sore harinya dia kafir. Di keadaan sorenya dia mu'min, bisa jadi di keadaan paginya dia kafir. Apa itu, Mas? Ya bi'u dinahu bi aradat minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan sepotong sesuatu dari dunia. Makanya beramal, jangan sampai kita jelmahkan. Fa mislu hadza idza qalaha, maka seperti ini apabila dia mengucapkannya. Qala bilisanihi ma laisa fi qalbihi, dia mengucapkan di mulutnya, di lisannya, tetapi bukan di hatinya, tidak ada di hatinya. Wa fi wa bi fihi ma la yusaddiqu amalu, apa yang ada di mulutnya itu tidak membenarkan apa yang pada amalannya. Hanya mas ngomong saja, mengucapkan la ilaha, tapi tidak apa, tidak ada amalan yang menunjukkan tuntutan dari la ilaha illallah. Masya Allah. Qala al-Hasan, Hasan al-Basri, laisa al-iman bitahalli wala biltamanni, keimanan itu bukanlah dengan berhias dan bukan dengan suatu angan-angan. Walakin ma waqarra, atau walakin ma waqarra fil qalbi wa sadaqathu al-a'malu, akan tetapi apa yang bercokor dalam hati-hati dan apa yang dibenarkan dalam bentuk amalan-amalan, itu namanya iman. Iman itu bercokor dalam hati-hati kita, dan yang membenarkan sesuatu iman itu dengan amalan-amalan soleh. Faman qala khairan wa amila khairan kubila minhu, ini adalah ucapan para ulama dengan dasar dalil. Itu apa? Maka barang siapa yang berucap kebenaran dan beramal dengan kebenaran, maka tanda diterimanya amal. Itu berdasarkan dalil. Mereka ucapkan ini berdasarkan dalil. Ini kaidah bahwasanya orang yang berucap benar dan beramal benar itu ditandai dengan apa? Menandakan diterimanya amalannya. Taib. Wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Barang siapa yang berucap kebenaran dan beramal kejelekan, maka tanda tidak diterimanya amalan itu. Paham ya Mas ya? Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah. Ucapannya baik atau jelek? Baik. Tapi amalannya jelek, maka tanda tidak diterimanya ucapan la ilaha illallah tadi. Itu maksudnya demikian. Dan itu ada dalilnya. Dalilnya. Makanya tanda amalan itu diterima, tanda amalan diterima bahwa amalan setelahnya itu amalannya baik. Ini tanda amalan yang diterima oleh Allah. Itu pembahasannya biasanya di dalam kitab Shaum. Para ulama membahasnya di dalam kitab Shaum. Karena orang banyak bertanya, apakah amalan puasa saya satu bulan ini diterima apa enggak? Akhirnya dijawab dengan kaidah bahwa apabila kamu setelah beramal di bulan puasa ini, kemudian kamu beramal kebaikan setelahnya, menunjukkan apa? Amalan sebelum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kaidah. Ya, baik, itu ringkas saja ya. Wa qala Bakr Ibnu Abdullah Al-Muzani, berkata Bakr bin Abdullah Al-Muzani, ma sabaqahum Abu Bakrin radhiyallahu an bikasrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar mendahului mereka, para sahabat yang lainnya, mendahului dari kebaikan dengan banyaknya puasa dan tidak pula banyaknya sholat. Jadi Abu Bakar itu mendahului kebaikan dengan para sahabat yang lain itu bukan sebab banyaknya puasa dan bukan sebab karena sholatnya dia, bukan banyaknya sholat. Walakin akan tetapi kebaikan yang Abu Bakar miliki yang mendahului para sahabat yang lain itu bisayin dengan sesuatu waqara fi qalbihi, sesuatu yang bercokol dan tertanam di dalam hati Abu Bakar. Apa itu Mas? Pembenaran, kejujuran dari la ilaha illallah. Siapa yang membenarkan pertama kali tentang Isra Mi'raj? Abu Bakar. Orang pada saat itu budhar apa ora, ora apa bener gitu. Bingung, sak. Abu Bakar pertama kali. Kenapa Abu Bakar pertama kali? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang rasul nabi. Tidak mungkin seorang nabi itu guyon-guyonan. Walaupun sesuatu yang mungkin tidak bisa dimasuk akal, enggak mungkin nabi itu guyon. Guyon menyampaikan risalah kok main-main. Itulah yang diyakini oleh Abu Bakar. Apa yang diomongkan oleh Nabi SAW benar. Itu. Enggak ada guyon-guyon ngapusi-ngapusi orang. Karena nabi itu amanah. Itu yang tertanam dalam Abu Bakar. Karena apa saja yang ucapan Nabi itu benar sudah. Ya Mas ya. Nah, itu harus antum biar demikian keyakinan dari Abu Bakar. Baik. Faman qala la ilaha illallah wa lam yakun bimujibiha. Orang yang mengucapkan la ilallah, la ilaha illallah dan tidak menegakkan apa yang menjadi kewajiban dari la ilaha illallah, bal iktasaba ma dzalik dzunuban, bahkan dia menjalani dosa-dosa. Wa kana shadiqan fi qawliha muqinan biha. Walakin lahu dzunubun at'afat sidqahu wa yaqinahu. Dan keadaan dia itu jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Yakin dengan la ilaha illallah. Akan tetapi bagi dia memiliki dosa-dosa. Maka itulah yang kemudian akan melemahkan kejujurannya dan keyakinannya. Jadi pertama orang mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Ikhlas. Mengucapkan dalam keadaan jujur, yakin. Karena dia punya dosa-dosa, maka dosa-dosa itu nanti yang akan mengakibatkan apa? Berkurangnya, lemahnya keyakinan dan keikhlasannya atau kejujurannya. Iya. Taib. Masih semisal ucapan itu. Jadi kita belum mengambil kesimpulan. Wandofa ila dalik syirk al-asghar. Kemudian menyandar atau terkumpul padanya juga syirik asghar. Al-amali, syirik asghar yang berbentuk amali, perbuatan. Seperti apa Mas, syirik asghar yang amali? Orang sholat ingin dilihat apa? Manusia. Ya karena Allah dia, Allah, tapi juga ingin dilihat oleh manusia. Nama syirik apa? Syirik asghar al-amali. Ya, itu bentuk amalan. Ya. Kemudian kalau yang berupa ucapan apa Mas kira-kira? Insyaallah. Insyaallah. Wa ma? Insyaallah ma? Sita. Jadi menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya dalam bentuk ucapan. Ini belum sampai akbar, masih apa? Asghar. Paham ini Mas? Pernah riwayat itu ada, Baik. Itu dari masyaallah wa sita. Kalimatnya wa masyaallah wa sita. Itu termasuk ucapan syirik. Syirik apa? Asghar. Baik. Kemudian rajahat hadis sayyiat ala hadis hasanah. Maka kejelekan-jelekan itu lebih mendominasi, lebih kuat daripada kebaikan-kebaikan. Wa mata musirran ala dzunub. Dia mati sedangkan dia terus masih dalam keadaan apa? Berada di atas dosa-dosa. Baik. Selanjutnya dulu. Bi khilafi man yaquluha bi yaqinin wa sidqin. Berbeda dengan orang yang mengucapkan la ilallah dengan yakin dan jujur, fa innahu imma alla yakuna musirran ala sayyiatin aslan. Maka dia orang yang boleh jadi tidak berada terus di atas kejelekan pada dasarnya. Au yakun tauhiduhu almutadammin lisidqihi wa yaqinihi rajjaha hasanatuhu. Atau keadaan tauhidnya orang tersebut yang mengandung kepada pembenaran terhadap la ilallah dan yakin kepada la ilallah, kemudian kebaikannya itu lebih mendominasi daripada apa? Kejelekannya. Ini yang kita inginkan, Mas. Manusia itu memang tidak pernah berbuat apa? Tidak pernah lepas dari kesalahan. Nah, tapi kesalahannya itu kita berusaha untuk lebih ringan, lebih sedikit dari apa? Kebaikan. Sebagaimana ayat yang lewat dulu ya. Manusia itu ada yang apa? Sabiqul bil khairat. Nah, orang yang bersegera dalam kebaikan, ada yang apa? Orang yang muktasid. Nah, ada yang lagi satu apa? Dzalimun nafsi. Ya, dzalimun nafsi, muktasid, kemudian apa? Sabiqul bil khairat. Ada bentuk tiga ayat surat apa itu, Mas? Surat apa suratnya? Apa ya? Lupa. Surat apa? Sudah lewat. Lupa suratnya. Nanti buka ya. Kasih tahu Ustaz ya. Enggak apa-apa Ustaz mau ingat juga. Ini enggak ingat ini. Nanti dibuka di situ. Nanti sambil lihat-lihat ya. Ya kasih tahu. Nanti di akhir pelajaran dikasih tahu. Ayat. Di kitab Fathul Majid ada. Ayat. Baik, kita lanjut. Walladzina yadkhuluna an-nara mimman yaquluha. Dan orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lam yaquluha bis-sidqi wal yaqin at-tammaini al-munafiyaini lis-sayyi'at. Itu orang yang mengucapkan la ilallah dengan jujur, tidak mengucapkan la ilallah dengan jujur dan yakin yang sempurna, yang bisa menafikan kejelekan-kejelekan. Jadi orang-orang yang akan masuk dalam api neraka itu adalah orang-orang yang mengucapkan la ilallah, tetapi ucapannya itu tidak jujur, tidak yakin, tidak sempurna, yang bisa apa? Menafikan, meniadakan, menghilangkan, menolak apa? Kejelekan-kejelekan. Au li rujhaniha, atau lebih memberatinya. Au qaluhu atau au qaluha waqtasabu ba'da dzalik sayyi'atin rajahat ala hasanatihim. Atau dia, mereka mengucapkan ya Allah, kemudian mereka mengerjakan setelah itu kejelekan-kejelekan yang kemudian itu akan memberatkan, lebih mendominasi atas kebaikan-kebaikan mereka. Thumma da'ufa lidhalik sidikuhum wa yakinuhum, kemudian menjadi lemah oleh sebab itu keyakinan mereka dan kejujuran mereka. Thumma lam yakuluha ba'da dhalik bisidikin wa yakinin tamin, kemudian karena melemahkan kejujuran mereka dan kejujuran mereka dan keyakinan mereka, maka kemudian kata beliau rahimahullah, setelah itu mereka mengucapkan dengan tidak sempurna dalam kejujuran dan keyakinan. Baik. Li'anna dhunuba, karena sungguhnya dosa-dosa itu qad at'afat dzalikal sidqu wal yaqin. Atau sidqa wal yaqina. Karena dosa-dosa itu telah melemahkan kejujuran mereka dan keyakinan mereka, min qaulihim, dari ucapan mereka la ilaha illallah. Fa qauluha min misliha ulai, maka ucapan mereka la ilallah sebagai ucapan, sebagaimana ucapan mereka pula la yaqwi ala muhyi sayiat, ini tidak akan kuat menghapus dosa-dosa. Jadi begini, kita sudah membahas bahwa la ilallah itu mampu apa, Mas? Menghapus apa? Dosa-dosa. Tapi la ilallah yang seperti ini diucapkan orang tadi, kemudian melemahkan keyakinannya, melemahkan kejujurannya karena banyak dosa itu, itulah yang susah untuk menghapus kejelekan-kejelekan dosa-dosa mereka. Fatarajjahu sayyiatuhum ala hasanatihim intaha mulakhasan. Kemudian lebih memberati, lebih dominan kejelekan mereka atas kebaikan mereka. Ini diucapkan secara ringkas. Tapi kita sambung. Qala rahimahullah wa qad dzakara hada katsirun minal ulama, dan telah menyebutkan masalah ini kebanyakan dari para ulama rahimahullah. Ibnu Qayyim wa Ibnu Rajab wa ghairihima, seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab, semoga Allah merahmati keduanya dan selain keduanya. Qultu, aku katakan. Wa bima qarrarahu Syekhul Islam rahimahullah taala, dan dengan sebab apa yang telah ditegaskan oleh Syekhul Islam semoga Allah merahmati beliau, tajtami'ul ahadits, yang mengumpulkan hadis-hadis. Qala, wa fil hadis, dalam hadis ini, dalilun ala annahu la yakfi fil iman an nutku min ghairi ittiqadin wa bil aks. Yaitu tidak cukup pada keimanan itu hanya pengucapan dengan tanpa keyakinan dalam hati, dan juga keterbalikannya, tidak cukup hanya yakin dalam hati dan tidak diucapkan dalam bentuk lisan. Itu maksudnya, tidak cukup. Wa fihi, juga dalam bab ini, tahrimun nar ala ahli tauhid al kamil, diharamkan api neraka itu. Haramkan api neraka berarti, kalau diharamkan api neraka maksudnya apa mas? Bahasanya apa mas? Tidak tersentuh api neraka, itu maksudnya. Kalimat haram ala nar berarti tidak tersentuh api neraka, betul enggak kira-kira mas? Wong sudah bilang haram kok tetap kena api neraka dulu? Enggak, tahrim artinya tidak terkena api neraka sama sekali, orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Itu kesimpulan. Wa fihi anal a'mala atau anal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan lillahi ta'ala. Bahwa amalan itu tidak akan bermanfaat, amalan itu tidak akan bermanfaat kecuali amalan itu dikerjakan dalam rangka khalisan lillah, ikhlas untuk mencari wajah Allah. Ya, itu penting. Tanbihun, peringatan. Qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah fi tadhkiratihi, di dalam kitab tadhkirahnya. Qauluhu fil hadis, ucapannya Nabi SAW pada hadis, min imanin, dari keimanan. Ai min amalil iman. Jadi min imanin artinya dari amal-amal keimanan. Dari iman maksudnya dari amal-amal apa? Keimanan. Alati hiya min amalil jawari. Amal-amal keimanan itu bagian dari amal-amal jawari, anggota badan. Amal-amal yang berupa amalan yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Entah tangan kita, kaki kita, itu termasuk anggota apa? Jawari. Fayakunu fihi dalalatun ala anal a'mal as-salihah minal amal minal iman. Ini menunjukkan bahwasannya amal-amal soleh itu bagian dari keimanan. Jadi amal soleh itu bagian dari apa? Keimanan. Wa dalil ala annahu arada al-iman kulnahu. Dan dalil itu menunjukkan bahwasannya yang dimaksudkan kepada keimanan apa yang telah kami ucapkan tentang keimanan tadi. Walam yurid mujarrad al-iman alladhi huwa tauhid wa nafyu asyuraka wal ikhlas biqauli la ila Allah ma fil hadis nafsahu atau nafsihi. Yaitu tidak sekedar iman itu adalah tauhid atau menafikan kesyirikan dan ikhlas dengan ucapan la ila Allah sebagaimana dalam hadis tersebut, min qaulihi, dari ucapan hadis apa mas? Akhriju, keluarkanlah mereka. Ini Allah berfirman, akhriju, keluarkanlah mereka dari apa? Api neraka. Thumma ba'da dalik, kemudian Allah yakbidu subhanahu qabdatan fayukhriju qauman lam ya'malu khairan qab. Dalam hadis yang sahih itu, kemudian Allah menggenggam, memegang dengan satu genggaman, kemudian mengeluarkan suatu kaum yang mereka itu tidak pernah sama sekali melakukan kebaikan. Kok bisa dikeluarkan dari neraka? Padahal mereka sama sekali tidak pernah melakukan apa? Kebaikan. Ini maksud hadis ini apa? Ini sering ada pertanyaan mas ya. Itu maksudnya apa? Itu orang yang tidak sama sekali melakukan kebaikan, kok justru dikeluarkan dari api neraka? Ini maksudnya apa? Yuridu bidzalik. yang diinginkan dari demikian itu ila tauhid al-mujarrad minal a'mal. Itu maksudnya adalah kecuali tauhid yang kosong dari amalan. Tahu maksudnya, Mas? Yang dikatakan Nabi SAW itu bahwa orang yang dikeluarkan dari api neraka, kaum, suatu kaum yang keluar dari api neraka itu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, artinya apa? Tauhid yang kosong dari amal. Jadi masih ada kegembiraan bagi kita enggak kayak gitu? Iya. Karena orang yang memiliki tauhid tetap akan dikeluarkan dari api neraka. Hanya mereka masuk ke dalam api neraka itu karena sebab dosa-dosa mereka itu terlalu apa? Terlalu berat. Jadi maksud tidak punya kebaikan sama sekali artinya tauhid yang kosong dari amalan-amalan soleh. Itu maksudnya. Itu kesimpulannya. Baik, Masya Allah. Lanjutkan, Mas, ya. Siap terus, lanjutkan. Yang kanan tuh. Iya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke dalam hadis berikutnya. Telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abi Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, qala Musa ya Rabbi, Musa berkata apa? Bukan qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Musa kepada Rabbnya, yaitu wahai Rabbku, alimni syai'an adkurka wa ad'uka bih, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu, mengingatmu, dan bisa berdoa kepadamu dengan sesuatu tadi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Maka Allah berfirman kepada Musa alaihi salam, katakanlah ya Musa, la ilaha illallah. Jadi ucapan ini pun diajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala, berkata Musa alaihi salam, kullu ibadika yaquluna hada. Kata Musa alaihi salam, setiap hambamu mengucapkan ini. Dalam sebagian riwayat itu dengan jamak, berarti di makna apa, Mas? Semua. Ya, kulu setiap. Setiap hambamu apa, Mas? Membaca la ilallah. Semua hambamu itu mengucapkan la ilallah. Qala ya Musa. Berkata atau berfirman Allah, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Wahai Musa, seandainya sesungguhnya langit-langit yang tujuh dan penghuninya, penghuni yang ada di langit yang tujuh itu ada penghuninya enggak, Pak? Ada malaikat penghuni, ya. Ada yang bilang manusia enggak asal luar, ya enggak ada, tahu orang enggak pernah tahu Allah. Ya, malaikat. Baik. Ghairi selainku, penghuni yang ada selainku. Wal ardina, dan apa, Mas? Bumi yang tujuh. Wal ardina sab'a. Berarti dalil bahwa bumi itu juga punya lapisan tujuh lapis. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam hadis disebutkan ini, wal ardina sab'a. Fi kifatin, pada satu daun timbangan atau cacing timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilallah pada satu timbangan yang lain, cacing anak timbangan yang lain, daun timbangan yang lain. Malat bihinna la ilallah, akan memberati, akan cenderung, akan memberati atau akan cenderung kalimat apa? La ilaha illallah tadi. Itu ampuhnya la ilaha illallah. Kenapa kok bisa berat, Mas? Kebaikan kan yang ditimbang itu kan diantara yang ditimbang itu adalah amalan soleh. Dalam hadis disebutkan yang ditimbang itu diantaranya adalah amal-amal yang ditimbang. Di antaranya pula yang ditimbang itu sahibnya, orangnya. Karena akan datangkan orang yang apa? Badannya besar, akan ditimbang. Nah, ditimbang. Amal solehnya juga ditimbang apa? Juga yang ditimbang. Itu akan dibahas dalam kitab yang berkaitan dengan emas, dengan akidah, ya, di tempat lain. Baik. Kemudian baik. Rawahu Ibnu Hibban dan Hakim mensahihkan hadis ini. Baik. Hadis ini sahih insyaallah, tidak perlu ada pembahasan. Baik. Baik, kemudian syarah keterangan Abu Sa'id ismuhu Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan Ibnu Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Khazraji. Itu namanya Sa'ad bin Malik Ibnu Sinan Ibnu Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi kelompok Khazraj yang ada di kota Madinah. Kelompok besar. Yang lawannya apa? Aus. Kelompok Aus besar. Ya, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Wa abuhu kadalik, dan bapaknya pula sahabat yang mulia. Ustusigor Abu Sa'id bi Uhud. Jadi Abu Sa'id itu ikut perang Uhud masih kecil. Dan ikut dalam perang Uhud. Abu Sa'id al-Khudri itu ikut dalam perang Uhud tapi masih kecil. Wa syahida ma ba'daha, kemudian dia syahid setelahnya. Menyaksikan atau syahid setelahnya. Mata bil Madinah sana salasin au arba'in au khamsin au sitin atau wasitin apa wasitin bukan wasitin biar sitin wakila sanata arba'in wasabain. Ya, dia meninggal di kota Madinah. Disebutkan di sini ada dua pendapat atau ada pendapat 63 atau 64 atau 65 Hijriah meninggalnya itu. Ya. Kalau Nabi itu hijrah ke kota Madinah itu namanya satu hitungnya satu tahun ya, tahun pertama Hijriah ya, begitu kan? Berarti 65 tahun berarti dari hijrahnya Nabi itu tahun pertama sampai 65 tahun berikutnya. Paham nggih? Ya. Berarti beliau menemui bertemu dengan Rasulullah SAW sampai Rasul meninggal tahun berapa Mas? Tahun berapa Hijriah? 10. 10 kan? 10 atau 11? 10, iya. 10 ya. 10. Karena Nabi 10 tahun di kota Madinah. 10 tahun. Berarti 10 Hijriah plus berapa? 55 Hijriah. Ya. Jadi 55 tahun setelah Nabi meninggal dia masih hidup. Setelah itu baru meninggal beliau. Ya. Kalau hitungnya keliru, dibenerin ya. Malah tahunnya tetap benar itu tadi, tapi hitungannya bisa keliru ya karena namanya orang hitung matematika keliru. Ya. Baik, kemudian Mas sambung dulu dan dikatakan pula itu pada meninggalnya itu pada tahun 74 Hijriah. Ini menurut pendapat yang lain. Qauluhu adkurka ay usni alaika, aku bisa menyanjungmu. Wa da'uka ay as'aluka bih, aku bisa meminta kepadamu dengan sesuatu la ilaha illallah tadi. Qauluhu qul ya Musa, katakan wahai Musa la ilaha illallah. Fihi dalam hadis ini anna dzakira biha yaquluha kullaha, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, yang berzikir dengan la ilaha illallah itu harus mengucapkan lengkap. Karena dalam hadis ini menyimpan makna ketika Allah mengatakan kul ya Musa la ilaha illallah, berarti perintah itu bagi orang yang zikir, bagi orang yang mengucapkan itu harus lengkap, yaitu sebagaimana diajarkan pada Musa alaihi salam, la ilaha illallah. Ini dalil. Dalil juga. Paham ini? Kalau maunya kan antum dapat ahli bid'ah berzikir ya. Hu hu hu hu hu hu hu. Nah itu. Antum jangan pak begitu. Itu zikir yang tidak dicontohkan Nabi. Bid'ah itu. Gak boleh. Itu tertolak amalan itu. Sia-sia. Waktunya habis pak. Dalilnya apa Mas? Nah dalilnya apa? Pokoknya enggak boleh. Enggak boleh pokoknya. Apa dalilnya, Mas? Katanya salafi pakai dalil. Mana dalilnya? Nah, kita sebutkan salah satu dalilnya ini, begitu loh maksudnya. Paham ya? Nah, ini usah kalimat yang panjang. Kul ya Musa, la ilallah. Ingatnya itu aja, potongan hadis. Enggak apa-apa. Yang penting sudah menyebutkan sahihnya. Nah, itu misal. Wala yaktasir ala lafzil jalalah. Tidak boleh kita memendekkan dengan kalimat Allah saja. Ada yang dikirnya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dari kalimat la ilaha tadi, dikir-dikir apa? Allah, Allah, Allah. Ada dikir seperti itu. Dikirnya menyebutkan apa? Lafazil Allah. Tapi ambilnya dari kalimat la ilaha Allah ini. Karena enggak mungkin dia bilang ilaha, ilaha, ilaha. Enggak apa, enggak boleh. Kalau dia menyebutkan sendiri itu harus Allah, enggak boleh ilaha, ilaha, enggak boleh. Karena memang Allah itu berasal dari lafaz apa? Al-ilahu. Tapi kalau di sendiri dia menyebutkan al-ilahu, al-ilahu, salah, enggak boleh. Allah, Allah, Allah, Allah. Itu pun kalimat Allah itu dalam zikir ini enggak boleh juga. Paham ya? Mafhum ya? Ya. Saya ana pernah ini, pernah ikut. Tapi zaman dia, zaman Baulah. Bien sebelum kenal salafi. Itu masih kuliah. Belum kuliah, masih bimbingan tes. Primagama zaman dulu. Nah, bimbingan tes baru mau masuk apa? Baru masuk ujian masuk kuliah. Rajin sholat di masjid, tiba-tiba di masjid itu ada undangan. Nanti saudara-saudara yang ada di masjid ini nanti setelah isya ada undangan pengajian di rumah bapak di apa namanya di daerah UGM saya namanya apa? Masjid apa tuh namanya lupa saya masjidnya sudah dibangun di tengah-tengah kampung masjid apa itu masjidnya terbuka besar tapi terbuka masjid apa mas pernah lihat kan? Pernah lewat daerah dekat Selokan, tapi jauh dari Selokan masih 100 meter mungkin. Selokan Mataram. Apa daerahnya itu? Lupa saya. Bukan. Alasannya itu UGM sini, UGM yang dekat Selokan daerah kehutanan sini. Allah alam lah, ngomong itu panjang malah. Ya punya daerah situlah. Nah, itu zikirnya ternyata Allah, Allah, Allah, Allah. Itu. Ingat. Tapi setelah yang berlalu bertobat daripadanya. Tidak tahu. Ya. Tapi yang sudah tahu jangan diulangi. Wala ala huwa dan tidak juga ucapan huwa huwa huwa huwa huwa, huwa atau hu hu hu hu hu. Hu hu itu maksudnya bacanya singkat. Huwa jadi hu hu hu hu. Gitu. Masya Allah ya, enak ya. Dia, siapa dia, gitu kan begitu. Nah, enggak lengkap. Kama yaf'aluhu gulatul juhal al-mutasawwifah. Sebagaimana dilakukan oleh para orang-orang bodoh yang berlebihan melampaui batas dari kelompok mutasawwifah. Jadi tasawuf itu macam-macam tingkatannya. Ada yang ringan, ada yang berlebihan, ada yang gulu dan seterusnya. Ya, baik. Tasawwifah, orang-orang ahli tasawuf. Fa inna dzalik bid'atun wa dhalalatun. Itu kebid'ahan dan kesesatan. Qauluhu. Kullu ibadika yaquluna hadza. Setiap hambamu, semua hambamu itu mengucapkan ini, itulah ilaha illallah. Sabata bi khatil musannif bil jam'i. Telah sabit, telah tetap tulisannya penulis dengan bentuk jamak. Waladi fil usul dan yang ada di pokok tulisan hadis ini atau tulisan kitab ini. Yaqulu bil ifradi mura'ah li lafdhati kullin. Kemudian didatangkan dengan lafaz yang mufrad itu mas kullu. Kullu itu lafaznya mufrad, tunggal. Ya. Itu hanya dalam rangka menjaga lafaz seluruh daripada riwayat tadi. Karena kullu itu bisa dimaknakan apa mas? Semua. Maka tidak mengapa menggunakan lafaz kullu pun tidak mengapa untuk menjaga dua riwayat yang ada. Satu menggunakan jamak, satu menggunakan apa? Mufrad. Maka dengan kullu itu sudah cukup dia apa mas? Mewakili lafaz yang ada. Ya, itu maksudnya. Wa huwa fil musnad, dan itu ada pada kitab musnad, itu musnad Imam Ahmad min hadis Abdullah ibni Amr, dari hadis Abdullah ibni Amr bil lafdil jam'i, dengan lafaz jamak. Kama dakarahu al-musannif ala makna kullin, sebagaimana disebutkan oleh musannif dengan makna kullin, artinya semua. Wa makna kullu ibadika yakuluna hada, dan makna kalimat semua hamba mengucapkan ini, ay innama uridu syai'an takhussuni bihi min baini umumin ibadika. Itu maksudnya diinginkan sesuatu yang mengkhususkan kepada aku, aku menginginkan untuk dikhususkan sesuatu kepada aku di antara keumuman hamba-hambamu. Jadi Musa itu ingin ada kekhususan bagi dia, sesuatu yang diajarkan Allah itu untuk dia saja. Paham ini mas ya? Ya. Sehingga dia mengatakan semua hambamu mengatakan ini, tapi Musa itu inginkan sesuatu yang khusus bagi Musa. Ternyata Allah itu menyebutkan la ilaha illallah untuk Musa. Paham ya? Wa fi riwayah, dalam satu riwayat ba'da qawlihi, setelah ucapannya qulu ibadika yaquluna hadza qul la ilaha illallah qala la ilaha illallah anta la la ilaha illa anta, ya, katakan la ilaha illallah, kemudian berkata Musa la ilaha illa anta ya rab, wahai rabku, innama uridu syai'an takhussuni bihi, ya, dan riwayat yang lain aku menginginkan sesuatu yang dikhususkan padaku. Paham ya? Walamma kana binnas bal bil alam kullihi min ad-darurah ila la ilaha illallah, ya, tatkala keadaan manusia itu bahkan seluruh alam ini seluruhnya itu membutuhkan kepada apa mas? La ilaha illallah. Darurah, darurah artinya kebutuhan yang harus dipenuhi. Darurah namanya. Kalau enggak binasa, itu namanya darurah. Jadi orang bilang begini, ini darurat mas. Nah, itu secara bahasa atau secara syariat kita, yang namanya darurat itu adalah apa? Sesuatu yang dibutuhkan, dan kalau tidak didapati, binasa orang tersebut. Itu namanya darurat. Contoh mas, orang kelaparan, di kondisinya lapar, kelaparan di suatu tempat, tidak ada makanan lain yang halal yang bisa dimakan karena tidak ada, maka dia yang mendapatkan makanan yang haram. Haramnya contohnya seperti bangkai namanya, maka dia boleh makan apa? Bangkai, karena kalau dia tidak makan bangkai dia binasa, mati. Maka dia boleh makan bangkai secukupnya untuk mengenyangkan dia, setelah itu dia tidak boleh makan. Jangan kemudian sudah makan, wah enak ya, makan terus padahal sudah kenyang, gak boleh. Jadi dia itu hanya menghilangkan lapar darurahnya saja itu. Paham ya? Dipahami. Ya. Itu namanya darurah. Beda sama hajat. Hajat itu tidak darurah namanya. Hajat itu lebih ringan daripada darurah. Hajat itu hanya kebutuhan, tapi kalau orang itu tidak menjalani pun tidak membahayakan. Tidak mendatangkan suatu bahaya. Paham ya? Contoh ya. Saya mencontohkan saja. Kalau contoh ini salah, ya ditegur. Namanya contoh. Hajat. Namanya, saya punya rumah. Contoh aja. Contoh misal, saya punya rumah memiliki dua kamar tidur, dua kamar, ruang atau kamar mas ya, bahasanya itu kamar atau ruang ya, kalau tidur itu ruang tidur atau kamar tidur? Hah? Katanya bahasa Indonesia sama aja, kamar sama ruang. Nah, kamar tidur atau ruang tidur? Ruang tamu atau kamar tamu? Hah? Ruang tamu, kalau kamar kamar tidur. Ya wis ngono wae, ternyata bingung. Nah, punya dua kamar tidur, mas. Saya punya satu istri di rumah itu maksudnya. Saya istri punya anak wetok satu, yang laki-laki dua. Gitu, mas. Gitu? Nah. Yang satu untuk suami istri, gitu? Yang satu untuk anak wetok. Yang perempuan, Kamar yang lain mana? Enggak ada. Nah, dua laki-laki itu tidurnya di mana? Ya di kamar kamu aja, udah. Atau di ruang tengah. Tidak, Mas. Saya punya hajat ini. Bukan darurat ini, hajat namanya. Paham? Saya punya hajat untuk buat satu kamar lagi minimal untuk dua orang lanang tadi. Lenang tadi. Gitu? Nah, ini namanya apa? Hajat. Artinya kalau tidak ada kamar itu pun ya tidak berbahaya ya. Monggo tidur di kamar kamu atau di ruang kamu atau di ruang tengah. Nggih. Itu maksudnya hajat. Jadi bedanya hajat sama darurat itu beda. Kalau bilang hajat itu lebih ringan. Tapi darurat itu kalau tidak dijelaskan binasa. Dipahami? Jadi begitu. Jadi kalimatnya itu sering dipakai para ulama. Ini hajat, ini darurat, hajat, darurat. Ya, baik. Contoh, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini dikatakan mina darurat ila lillah. Dia itu membutuhkan kalimat la ilallah. Ma la nihayata lahu. Dan tidak ada batasan waktunya. Kebutuhan terhadap la ilallah itu tidak ada batasan waktunya ketika hidup di dunia. Tidak ada batasannya. Orang membutuhkan apa? La ilaha illallah. Kanat min aksar akar wujudan. Dan itu merupakan bentuk dari banyaknya zikir. Wa aisar husulan. Dan gampang untuk mendapatinya. Mendapatkan la ilallah itu gampang sekali. Kemudian wa'adhamuha ma'nan, dan sangat agungnya makna dari la ilallah. Banyak orang menyebutkan la ilallah, gampang untuk mendapatkan la ilallah, dan memiliki makna yang agung la ilallah itu. Wal awam, dan orang awam, wal juhal, orang yang bodoh, ya'dilu anha, mereka berpaling daripada mengucapkan la ilallah. Ila da'watil mubtadi'ah, kepada seruan-seruan yang bid'ah. Alati laisat fil kitabi wala fis sunnah, yang tidak ada dalam kitab Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ucapkan zikir dengan zikir-zikir yang macam-macam, tapi la ilallah enggak ada. Ada juga yang seperti itu, Mas. Jadi ada yang mengucapkan la ilallah tapi hu saja Allah, ada juga yang sama sekali tidak berzikir la ilallah. Cari zikir-zikir yang lain, tidak dalam kitab dan sunnah Nabi SAW. Ya. Qauluhu wa amirahunna wairi, dan penghuni selainku. Itu penghuni di langit-langit tadi. Huwa binasbi athun ala samawat. Itu nasab dibaca amirahunna. Amira, itu nasab dengan tanda fathah. Itu ataf diikutkan kepada kalimat alas samawat. Ya, yaitu annas samawati sab'ah, itu mansuk kan, jadi ikut pada mansuk. Ai law annas samawati was as-sab'ah wa man fihinna minal ummar ghairallah. Itu maksudnya sesungguhnya langit yang tujuh dan apa yang ada padanya dari ummar, para penghuni selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aradina as-sab'ah, dan bumi-bumi yang tujuh. Wa man fihinna, dan orang atau siapa saja yang ada padanya. Wudiya fi kifatil mizan, diletakkan pada timbangan, pada daun timbangan. Wala ilaha illallah fil kifati al-ukhra, dan la ilallah pada daun timbangan yang lain. Malat bihinna la ilallah, akan memberati kalimat la ilaha illallah. Iya. Kayaknya sudah cukup dulu ya, Afan ya, hari ini ya. Mau bicara terus, sudah cukup aja ya. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam kisah tentang apa, Mas? Sijilat, yaitu tentang bitokoh, orang yang kerjakan kejelekan itu sudah dihamparkan 99 catatan itu, semuanya mata memandang itu kejelekan semua. Catatannya itu kalau dilihat matanya memandang, Mas. Sejauh mata memandang. Coba kalau enggak ada tembok ini, Mas, enggak ada mobil itu, enggak ada pohon, panjenengan yang mandang itu bisa tembus sampai jauh loh. Kalau percaya buktikan naik pesawat terbang. Pernah naik pesawat terbang belum? Nah, kalau pas naik pesawat terbang ini kan belum namanya. Kalau ingat-ingat naik pesawat terbang, coba tak lihat pas suasananya lagi terang gitu, kamu lihat mata sejauh memandang. Ternyata orang naik dari Surabaya menuju mana? Menuju Semarang gitu namanya, bisa melihat Gunung Merapi. Itu mata itu memandang jauh. Padahal mata memandang jauh itu ternyata jauh juga. Nah, buktinya panjenengan bisa lihat bintang ya. Itu bisa lihat bintang kan? Bintang itu jauh enggak kira-kira? Nah, bisa terlihat. Berarti sejauh mata memandang itu kan jauh sekali. Kalau enggak ada yang menghalangi jauh sekali Mas. Itu bintang aja bisa dilihat oleh panjenengan coba. Itu jauh sekali bintang itu. Nah. Itu bukti. Nah, itu kalau bayangan kalau sesuatu yang dibentangkan sejauh mata memandang itu kesalahan tok, itu satu lembar. Lembar yang berikutnya sama, sampai 99 lembar. Orang itu tidak punya apa? Kebaikan 99 lembar itu. Hanya satu kebaikan saja, punya kartu la ilaha illallah. Itulah akan memberati daripada 99 lembar jelek tadi. Itu kisah tentang apa? Sahibul bitaqah. Sahibul apa? Bitaqah. Nah, bukan kartu as, bukan kartu poker ya. Main poker, main poker Mas ya? Main poker, baik. Nah, ya begitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada pertanyaan monggo ya, Mas. Masih punya waktu 15 menit. Ya, monggo. Kalau bisa, monggo. Sholat kita masih sholat sambil berdiri, masih mampu, tapi terasa berat itu sudah boleh sholat sambil duduk atau tetap wajib berdiri dan nahan sakit. Itu termasuk udzur ya. Memang orang yang sholat merasa berat untuk berdiri, maka dia termasuk diudzurkan untuk. Iya, sama. Itu termasuk orang itu berat untuk sholat berdiri. Jadi orang yang sholat diudurkan tidak sholat berdiri kan dengan sholat duduk itu orang itu memang tidak mampu. Tidak mampu itu ada beberapa kriteria. Tidak mampu karena memang betul-betul tidak mampu. Yang kedua membahayakan. Ketika dia berdiri justru dia bisa apa? Bisa jatuh. Iya, khusyuk juga termasuk ya itu berat. Maka dia boleh duduk. Boleh, tapi kalau bisa di awal dia takbir itu dengan berdiri dulu. Nah, kemudian setelah dia takbir, takbiratul ihram, dia mengerjakan dengan cara apa? Duduk. Dia mengambil rukun dari berdiri di awal sholat. Iya, Pak. Iya. Iya, tetap duduk. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu termasuk memberati dan menghilangkan apa? Kekusuan dalam sholat. Nah, yang menghilang kekusuan itu juga dihilangkan. Menghilang kekusuhan juga harus dihilangkan. Dihilangkan dengan cara duduk tadi. Monggo. Wadar. Kalau takbir itu kan harus akan orang yang sudah payah. Mentalkin itu kepada talkin, kelima talkin itu lakinu bila ilahallah. Lakinu apa? Lakinul mauta bila ilahallah. Atau kama qala Rasulullah. Jadi talkinkanlah la ilallah kepada orang yang mati, bukan orang mati, maksudnya orang yang apa? Hampir meninggal, yaitu orang yang dalam kondisi sudah sekeratul, maka disitulah kita mentalkinnya. Jadi hadis itu bukan mentalkin pada orang yang sudah mati, enggak ada gunanya. Nah, banyak orang yang mengamalkan itu, memang hadis itu demikian, tapi hadis itu mengandung makna. Ya, yaitu apa? Ketika orang itu hampir meninggal, maksudnya hadis itu. Ya. Dengan nas-nas yang lain tentunya, bukan tafsir itu dengan tafsir semata-mata, tafsir dengan nas yang lainnya yang kalimat itu kadang dibuang. Ya. Kalimat itu kadang dibuang. Jadi kepada orang yang memang mau meninggal di talqin, itu namanya talqin. Ya, maksud saya kadang termasuk karton yang sama dulu. Karton tinggi. Kalau kita tangkai enggak bisa, mungkinnya enggak mau bergerak. Kita tangkai itu nangis dia. Hmm. Nah, itu kalau kita tangkai orang langsung itu kan harus dia berucap secara. Ya. Tidak. Jadi dia bisa berucap dengan apa yang dia mampu, mungkin dengan hatinya atau dia mengikuti dengan sesuatu yang dia mampu, walaupun mulutnya tidak bergerak. Itu termasuk mengucapkan, karena memang orang itu kadang-kadang ketika sakaratul maut, penyakitnya itu membuat dia tidak bisa bergerak daripada mulutnya. Karena penyakitnya itu sendiri. Penyakit. Maka tidak mengapa kita talqin dan dia mengikuti dengan isyarat atau dia mengikuti dengan sesuatu yang dia bisa. Dan dia sebenarnya mengucapkannya. Ya. Gitu. Masya Allah ya. Qartani rahimahullah. Tahu Qartani, Mas? Tahu Qartani? Panjenengan tahu Qartani? Nah, ini pada bilang Qartani, pada ngerti enggak orang? Mu'alaf ya. Orang mu'alaf dari Riau, dari daerah Riau. Qartani rahimahullah taala. Baik. Dari kecil. Masya Allah. Masya Allah. Di umur sekitar 70 tahun itu anak mencoba mengajari sholat. Kan bacaannya sudah sulit ya. Kunjung gantung. Adalah apa kita yang usulnya? Tapi mau dia. Mau tapi tidak jelas. Nah di akhir-akhir itu mau sholat. Yeah. Kemudian pas sakit itu kan tidak bisa sholat. Saya pas nggak di rumah, tapi yang di rumah itu anak-anaknya nggak di talqin sholat. Nggak ditunjuk sholat. Saya menjumpai itu waktu saya ketemu mall. Saya talqin itu nggak bisa ngomong. Ininya nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak ya? Cuma terakhirnya itu senyum. Masya Allah. Ini nggak bisa gerak, tapi cuma senyum. Nah, terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Apakah termasuk tanda seperti yang bilang, iya, artinya rahasia Allah ya. Kalau zahirnya kita tidak melihat adanya la ilallah, tapi semua itu rahasia Allah yang mengetahuinya. Rahasia. Ya, mudah-mudahan kita berharap husnul khotimah, karena di akhir hidupnya dia ingin sholat. Itu tanda-tanda kebaikan husnul apa? Khotimah. Karena sepanjang waktu dia tidak sholat, tapi di akhir hidupnya dia ingin apa? Ingin belajar sholat dan sholat. Itu alamah khair, tanda-tanda apa? Kebaikan. Baik. Monggo. Dosa syirik kecil, syirik asghar lah. Itu dosanya kan lebih besar daripada dosa besar. Tidak sama dengan. Iya, tidak sama dengan. Dosa syirik itu dosa besar yang paling besar. Iya. Dosa besar yang paling besar dosa syirik umum, syirik asghar atau syirik akbar. Tapi syirik akbar langsung mengeluarkan orang dari Islam. Syirik asghar itu tidak mengeluarkan, tapi syirik itu adalah dosa besar. Syirik itu dosa. Kenapa? Syirik itu adalah kedoliman yang paling besar, itu mendolimi Allah, zat yang menciptakan kita, menempatkan Allah itu tidak pada tempatnya, dan kedoliman pada Allah itu syirik asghar dan syirik apa? Akbar. Sama, tapi syirik akbar mengeluarkan seorang dari Islam, syirik asghar belum sempat mengeluarkan, dia masih dalam bingkai Islam, tetapi dia termasuk melakukan dosa besar yang paling besar di antara dosa besar-besar yang lainnya yang tidak mengeluarkan dari Islam. Baik, tapi jangan dianggap asghar, karena asghar itu sebagai jalan menuju kepada besar. Karena jalan-jalan menuju kepada besar itu dari asghar tadi. Kalau orang mengerjakan sesuatu yang asghar terus menerus, dikhawatirkan dia akan menuju kepada akbar. Contoh, orang melakukan dosa asghar, syirik asghar itu seperti riya. Sholat karena manusia, karena Allah juga karena manusia. Lama-lama bukan karena Allah lagi, bisa jadi karena manusia. Nah, itulah jadi akbar nanti. Jadi apa? Akbar. Tentum ya. Contoh aja. Ya, pertama antum harus berdoa kepada Allah minta taufik untuk bisa dikuatkan untuk ikhlas. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiarnya adalah sering menghadirkan niat dalam setiap ibadah. Terus menghadirkan niat karena Allah. Terus, karena niat itu bisa berubah-ubah karena suasana dan situasi. Terus menghadirkan niat. Terus menghadirkan niat. Seperti sekarang aja, anak ngomong begini, anak harus menghadirkan niat anak. Anak ngomong nasihat ini karena Allah, bukan karena mau dipuji. Entah 5 orang yang muji saya atau 10 orang atau 100 orang, saya enggak peduli. Saya menghadirkan niat ini karena Allah. Itu menghadirkan niat namanya. Selalu menghadirkan niat. Selalu. Paham ya? Contoh misal. Harus memang konsentrasi. Kita tuh harus konsentrasi dalam sebuah ibadah. Karena kita jangan kemudian melalaikan ibadah itu dengan tidak konsentrasi, akhirnya ikhlas itu hilang, kita enggak terasa karena enggak ada konsentrasi. Ya, harus tetap. Makanya selalu mohon kepada Allah untuk dikuatkan untuk ikhlas dan ikhtiarnya apa? Selalu menghadirkan apa? Niat dalam setiap peribadah. Selalu. Waspada. Jadi hati-hati. Ya, baik. Masih satu pertanyaan lagi, enggak apa-apa. Nih. Gelang apa ya? Tolak balah gitu. Tip, kalau pakai gelang aja, laki-laki pakai gelang haram. Nah, ini jawaban urut-urut dulu. Nah, laki-laki pakai gelang apa? Haram, apa enggak ya? Eh? Perhiasan. Oh, perhiasan emas maksudnya ya. Oh, hilang penyakit. Jadi seorang yang menggunakan gelang, baik laki-laki maupun perempuan sama saja, dalam rangka untuk menolak bala atau penyakit atau sesuatu mudaratan. Ya, menggunakan ini. Tapi dia masih mengatakan yang menolak bala itu adalah Allah. Ini hanya sebab saja, Mas. Ini kan sebab toh. Saya pakai ini sebab saja. Nah, kalau ini ditafsir, dirinci. Kalau dia masih berkeyakinan bahwa Allah yang menolak mudarat, penyakit Allah menolak, tapi dia menjadikan ini sebagai sebab, maka dia masuk ke dalam syirik asghar. Dari sisi apa dia syirik asghar? Karena dia menjadikan satu sebab yang dalam syariat kita tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk menolak bala. Jadi orang menjadikan satu sebab yang Allah tidak menjadikan itu sebab, itu masih syirik apa? Asghar, walaupun dia masih keyakinan Allah yang menyembuhkan, Allah yang menolak. Paham ini? Kapan dia menjadi akbar? Kapan dia menjadi akbar? Ketika dia berkeyakinan bahwa semata-mata saja gelang tadi yang menolak bala. Tidak ada kalimat Allah sama sekali di situ, semata-mata benda itu saja masih menjadi apa? Akbar. Iya, berdosa. Kemudian? Iya, syirik asghar itu berdosa. Kemudian pertanyaannya? Kalau hilang penyakit kan berarti darurat tidak bisa. Nah, bisa. Kaidah dalam syariat kita tidak ada menyembuhkan sesuatu dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Makanya ketika seorang kemasukan jin, ya, maka kita merukyahnya dengan Al-Quran, dengan cara syariah, atau membaca doa-doa syariah dari Nabi SAW dikikir. Tidak boleh menggunakan jin dengan mendatangkan jin pula. Tidak boleh. Walaupun itu darurat, orang itu harus dikuatkan jinnya, tetap dengan apa? Syariah. Tidak boleh. Tentu ya? Wah, ini butuh waktu nih menjelaskannya ini. Ridho pola ya. Hah? Butuhkan waktu ini karena penjelasan ini panjang. Agak panjang sedikit. Karena ini termasuk itikad Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pendapat tentang masalah munculnya ketidakikhlasan atau riya dan sesuatu di tengah-tengah sholat. Mau dijelaskan nih Mas? Apa tunda? Ini nanti semalam gak tidur nanti. Ya jadi begini Mas, jelaskan aja ya, gak apa-apa ya. Sudah, jelaskan aja. Pasti diikhlaskan. Jadi ibadah itu ada yang berlangsung bersambung dari awal sampai akhirnya. Ada ibadah yang tidak bersambung dari awal sampai akhirnya. Ada dua bentuk ibadah. Ibadah yang berlangsung dari awal sampai akhir itu ada bersambung terus, itu contoh ibadah sholat. Yaitu ketika takbir sampai taslim, itu ibadah berlangsung sampai akhir. Intinya seorang itu harus ketika memulai sholat, sebuah sholat, dia harus meniatkan karena Allah. Itu inti utama. Jadi ketika dia membangun sholat, ketika dia hendak bertakbir, ada dua pendapat ulama, ketika takbir atau sebelum takbir beberapa saat dia harus niat karena Allah. Jadi madhab. Ada yang Allah akbar, niat bersamaan. Ada yang sebelum beberapa saat niat karena Allah. Itu ketika sholat. Itu harus. Itu syarat diterimanya sholat itu sendiri. Karena dimulai. Tapi kalau dia sholat ini tidak niat karena Allah, di tengah-tengah baru niat karena Allah, itu sholatnya sudah tidak diterima. Karena dilihat awalnya. Paham belum? Ya. Yang menjadi masalah ketika dia di awal karena Allah, sholat, takbir. Ya, Imam Syafi'i mengatakan ketika takbir. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan sebelum beberapa saat sebelum takbir. Tidak ada masalah. Tapi di tengah-tengah sholat muncul riya. Maka di sini Ahlussunnah wal Jamaah dengan para imamnya membahas. Ya, saya lupa ucapan siapa, tapi dari kalangan imam Ahlussunnah. Saya lupa. Dia mau menyebutkan tapi takut salah. Siapa? Lupa. Namanya orang lupa ya. Tapi ini ucapan dari imam Ahlussunnah. Ketika muncul riya, dia berusaha apa? Menepisnya. Muncul lagi, dia menepisnya. Di dalam tengah-tengah sholat ini, terus menepis, menepis, menepis. Ya tak? Kalau dia bisa menepisnya sampai akhir sholat, itulah yang diinginkan daripada sholat itu sendiri. Karena riya itu bisa jadi muncul, dan itu tidak sampai merusak sholatnya ketika dia menepisnya. Bintum. Yang kedua, orang itu di awal sholat karena Allah. Di tengah-tengah sholat muncul riya, dia menepisnya, menepisnya. Sampai akhirnya dia tidak bisa menepisnya. Artinya terus riya itu muncul sampai akhir sholat, dia tidak bisa menepisnya. Maka pendapat yang rajih dari Ahlussunnah, dari dua pendapat, bahwa sholatnya tetap diterima karena dilihat niat awalnya. Tapi nilainya kurang. Dia tetap diterima sholatnya karena dilihat niat awalnya tadi. Entah? Saya lupa siapa ucapannya. Kalau ada yang kasih tahu, kasih tahu. Tapi itu ucapan Ahlussunnah. Jadi syarat utama itu antum di awal sholat itu harusnya karena Allah. Kalau di tengah-tengah sholat ada riya, ditepis-tepis, itu orang itu selamat. Tapi kalau riya itu di tengah sholat tidak bisa ditepis, menurut pendapatnya rajih, sholatnya tetap diterima karena dilihat dari niat awalnya. InsyaAllah. Luar biasa ya. Nah itu cukup gitu. Mungkin sudah jelas gitu Mas? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Sudah jelas belum Mas? Pak Beni? Sudah? Menepis gitu, tak tamparkan lagi gue. Menepis kayaknya bahasa apa Mas menepis sih? Mengantisipasi. Ya, bukan mengantisipasi. Mengantisipasi itu urun teko. Menolak. Muncul, tolak, muncul, tepis lagi ya tepis itu. Nah, kalau mengantisipasi beda. Mengantisipasi ya belum datang. Tapi ini sudah muncul, sudah datang, dihilangkan, datang, dihilangkan. Paham ya maksudnya? Paham? Ya. Nah, benar itu katanya mudah 3 kali. Oh, pokoknya barang 3 kali barang ngopo ya. 3 kali apa, Mas? Sudah pas waktu sholat ke kiri. Kalau setan membuang apa? Meludah 3 kali itu bisa juga, enggak ada masalah. Karena itu gangguan setan, was-was dari setan. Bisa, enggak ada masalah. Itu ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. menepisnya dengan cara seperti itu. Bisa juga menepisnya, ya dia menghilangkan sendiri dari pemikirannya, boleh. Atau orang sholat dilewatkan padanya, orang nggak pakai baju lewat gitu, gimana? Nah, itu beda lagi, ya merem aja itu kalau itu, merem aja, boleh merem karena sesuatu yang mengganggu khusyuan, merem boleh. Baik ya, begitu ya Mas. Cukup ya? Subhanallah. Ya udah, tafadhol.